Mitra bisnis, pemerintah memangkas jam kerja PNS selama bulan puasa hanya menjadi 32,5 jam per minggu dari biasanya 40 jam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda terkait pemangkasan jam kerja ini? Saya kira itu akan cukup mengganggu ya. Sebab kan pada saat menjelang lebaran kan sebenarnya mereka sedang kerjaannya supaya cepat selesai, mereka juga masyarakat bisa berlibur gitu kan setelah itu. Kalau jam yang perpendek kan sebentar-bentar sudah siap-siap tutup kan. Jadi pelayanan juga pasti berkurang. Saya kira kita mengkhawatirkan itu. Jadi juga menurut saya kenapa sih perlu itu, perlu dikurangi. Padahal kan kalau kita kerja penuh kan pahalanya juga lebih besar. Mungkin itu apa jam makannya dihilangkan apa alasannya atau apa. Kalau jam makannya dihilangkan ya mungkin lebih baik. Tapi kan juga ada istirahat sholat nanti jadi tetap aja pelayanannya berkurang gitu loh. Harapan pengusaha sebenarnya seperti apa Pak terkait pelayanan publik oleh PNS? Harapan saya sih ya mungkin jangan dikurangi lah jamnya supaya pelayanan publiknya bisa terpenuhi semua. Kalau nggak kan memperlambat, apalagi nanti liburan. Buat bisnis kan nggak bagus ya. Sebelum masa puasa kita mengerjakan kerjaan supaya selesai sehingga nanti pada liburan kan perusahaan tidak terlalu dirugikan. Apalagi kan setelah itu kan orang pada libur dan cuti kan. Kalau misalnya waktunya tidak cukup kan berarti banyak pekerjaan yang menggantung di sana, izin-izin yang menggantung di sana. Tidak selesai-selesai, atau sudah banyak hal lah sebenarnya akan menghambat ekonomian menurut saya ya. Saya kira beginilah, kita harapkan jangan terlalu lambat aja kerjanya. Jadi saya kira jamnya dikurangi, tapi kita mengharapkan pekerjaannya lebih cepat. Sehingga swasta atau owner-nya, pengusaha juga tidak dirugikan dengan itu. Pengusaha harus cepat-cepat lah, kalau tahu begitu ya kalau bisa diselesaikan minggu-minggu ini harus kita selesaikan kan. Demikian Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Wendy Lim.